ku ingin berikan padamu kasih dan sayang serta cintaku hanya untukmu. Kekasihku, kau selalu membuatku rindu. Kau berikan senyuman dan bahagia kepadaku. Kau dan aku.